Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwati fillah wa akhwati, rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan melanjutkan pembacaan kitab Manzilatul Sunnah fi Tashri' al-Islami li Syekh Muhammad Aman al-Jami rahimahullahu taala. قال الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله تعالى السنة سن القرآن سنة itu saudaranya Al-Quran. Nah, kembarannya Al-Quran. Dari sisi apa? Akan datang insyaAllah bersama kita. ويتضح مما تقدم أن ملخص معنى السنة ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. Kata Syekh di sini, maka menjadi jelas dari penjelasan yang telah lalu bahwa kesimpulannya, makna sunnah itu apa? Apa-apa yang disandarkan kepada Rasulullah SAW, entah itu dari ucapan, perbuatan, ataupun takrir. Takrir yaitu pengakuan atau persetujuan. Terkadang Rasulullah tidak berbicara, tidak berbuat, tetapi suatu amalan dilakukan di hadapan beliau alaihi salatu wassalam, dan beliau tidak mengingkarinya. Ini yang dimaksud dengan takrir. Wa anna sunnata minal wahyil ilahi, dan sunnah adalah termasuk dari wahyu ilahi. In huwa illa wahyun yuha 'allamahu syadidul quwa. Firman Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan bahwa in huwa illa wahyun yuha, tidaklah dia sesuatu ini, sunnah ini, kecuali semata-mata wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. 'Allamahu syadidul quwa, mengajarkan kepada Rasul alaihi salatu wassalam Jibril syadidul quwa. Nah, kita mengetahui wahyu, kalau Al-Qur'an seluruhnya melalui perantara Jibril. Apabila wahyu tersebut dalam bentuk Al-Qur'an, maka seluruhnya melalui perantara Jibril. Adapun wahyu yang lainnya, ini tidak mesti, tetapi juga banyak, dan mayoritasnya dari Jibril. Hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kepada Rasul, atau wahyu tersebut datang kepada Rasul alaihi salatu wasallam dengan berbagai macam dan berbagai model atau berbagai cara, diantaranya melalui mimpi atau langsung Allah Subhanahu wa taala mengajak bicara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan atau para nabi yang lainnya. Tapi banyak pula yang melalui perantara Jibril. Kama yadullu ala dzalika minas sunnah qauluhu alaihi salatu wassalam, dan sebagaimana hal yang menunjukkan perkara ini, yaitu perkara bahwa sunnah ini termasuk dari wahyu ilahi, itu ucapan sabda Rasulullah alaihi salatu wasalam, ala wa inni utitul Qur'an wa mislahu ma'ahu. Ketahuilah bahwa sungguhnya aku diberi Al-Qur'an dan apa-apa yang serupa persis sama dengan Al-Qur'an bersamanya, bersama Al-Qur'an tersebut. Persis dan serupanya ini dalam hal kedudukan, bahwa hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kedudukannya dengan Al-Qur'an sama-sama, kalau hadisnya sahih, ya, sama-sama harus diamalkan dan diterima. Nah, entah itu Al-Qur'an, entah itu hadis, ketika memang hadis tersebut sahih, maka tidak ada bedanya dengan Al-Qur'an. Kita menjumpai satu hukum dalam hadis yang tidak ada dalam Al-Qur'an, maka wajib untuk kita mengamalkannya. Fasunnatu idzan sinul Qur'an. Kalau begitu, sunnah ini adalah saudaranya Al-Qur'an, serupa dengan Al-Qur'an dari sisi tadi itu. Wa hiya wahyun mithluhu wa mulazamatan lahu wa la takadu tufarihu wa la yakadul Qur'an yufham kama yajibu an yufham illa bi ruju' ila sunnah fi katsirin min ayatihi wa la siyama ayatil ahkam. Al-Qur'an ini wahyu, persis seperti sunnah ini, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini persis seperti Al-Qur'an, wahyu. Mulazamahlah, selalu menyertainya. Nah, menyertai artinya Al-Qur'an butuh kepada as-sunnah dalam penjelasan-penjelasannya, tafsir-tafsirnya. Wala taqadu tufarriquhu. Dan hampir-hampir Al-Qur'an atau sunnah ini tidak berpisah dari Al-Qur'an. Setiap ayat atau kebanyakan ayat dari Al-Qur'an pasti kita dapati di situ ada penjelasan dari Rasulullah alaihi salatu wasallam. Atau ada sunnah yang menunjukkan tentang keutamaannya. Mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas misalnya. Kita mengetahui Al-Fatihah keutamaannya, di situ dijelaskan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam hadis bahwa Allah membagi Al-Fatihah itu menjadi dua bagian, satu bagi Allah dan satu bagi hambanya. Nah, begitu juga dengan surat-surat yang lainnya. Rata-rata dan mayoritas kebanyakannya telah ada penjelasannya dari Ar-Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dan kata saya di sini, dan hampir-hampir Al-Qur'an ini tidak bisa dipahami sebagaimana yang wajib untuk dipahami kecuali dengan kembali kepada as-sunnah. Dan ini wakilnya kita. Kita tidak akan bisa memahami Al-Qur'an dalam kebanyakan ayatnya kecuali dengan penjelasan dari as-sunnah. Bahkan para sahabat yang mereka itu ahlu lisanin arabiyyin mubin, mereka para sahabat adalah orang Arab asli. Al-Qur'an juga bahasa Arab, turun dengan dan datang dengan bahasa Arab yang fasih, yang asli. Ternyata sahabat pun dalam beberapa kesempatan terbukti keliru memahami Al-Qur'an ketika disodorkan kepada Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Ternyata ada maksud yang tidak ditemui kecuali dengan penjelasan dari as-sunnah. Contohnya ketika contoh kecilnya kisah Adi bin Hatim ketika memaknai ayat wa atimus syama ilal lail. Nah, wala tubashirna hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Nah, sampai tentang puasa ya. Kapan boleh makan minum atau mendatangi istrinya? Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad. Sampai jelas bagi kamu benang putih dengan benang hitam. Sudah jelas warnanya ini memang putih. Adi bin Hadid memahami ayat ini dengan pemahaman dari sisi bahasa. Maka Adi bin Hatim kemudian meletakkan benang di malam hari. Apabila benang tersebut sudah tampak jelas, maka di situ dia berhenti untuk makan dan minum. Ya, hal yang seperti disampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dimaksud dari benang putih adalah cahaya fajar, telah masuknya fajar, dan benang hitam adalah kegelapan malam. Seperti itu. Banyak. Begitu juga ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin." Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman. Para sahabat akhirnya bertanya, "Ya Rasulullah, ayyuna la yadhlim nafsahu?" Wahai Rasulullah, siapa di antara kita yang tidak mendzalimi dirinya? Maka kata Rasulullah alaihi salatu wasallam dijelaskan, bukan itu maksudnya. Kan di sini kan Allah menyebutkan kalau orang beriman tidak mencampuri imannya dengan kezaliman, sebuah kezaliman, maka ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka itulah yang sebenarnya akan mendapatkan jaminan keamanan nanti di akhirat. Nah, dan mereka itulah orang yang mendapatkan petunjuk. Nah, ini berat bagi sahabat. Siapa yang tidak berbuat kezaliman? Nah, yang akhirnya dengan itu bisa mendapatkan jaminan keamanan. Maka jelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan itu maksudnya. Dijelaskan, ditafsirkan dengan ayat yang lain. Siapa yang mentafsirkan dengan ayat yang lain? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, bukan seperti itu, tapi firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya bunayya la tusyrik billah. Inna syirka la dzulmun 'adzim." Yang dimaksud dengan kedzaliman ayat yang pertama, ternyata maksudnya adalah kesyirikan. Sebagaimana firman Allah tentang kisahnya Luqman, "Wahai anakku, janganlah engkau berbuat syirik kepada Allah, karena sungguhnya kesyirikan itulah adalah sebuah kedzaliman yang besar." Intinya di sini, Al-Quran tidak bisa dipahami kecuali dengan Rasul. Sebagaimana ucapan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala, "Al-Islam wa sunnah hiya al-Islam." Maka celaka bagi orang-orang yang memahami Al-Quran dengan pemahamannya sendiri-sendiri. Di sini pentingnya masalah pemahaman. Nah, di sini pentingnya permasalahan pemahaman. Semua orang pasti memakai, semua kaum muslimin pasti memakai Al-Quran, bahkan hadis, tetapi dengan pemahaman siapa? Walasiyama ayatil ahkam, terkhusus ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum-hukum, hukum sholat, hukum berwudu, puasa, zakat, haji, halal dan haram. Nah, orang-orang ingkar sunnah yang mengatasnamakan Al-Quran, kemudian menghalalkan daging anjing dan yang lainnya, karena tidak kembali kepada pemahaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Intinya di sini Syekh ingin menjelaskan bahwa sunnah itu tidak bisa terlepas dari Al-Quran dari beberapa sisinya. Yang pertama dari sisi wahyu, bahwa as-sunnah itu ya wahyu datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga Al-Quran wahyu. Sama. Dari sisi yang lain, Al-Quran tidak akan bisa berdiri sendiri tanpa penjelasan dari as-sunnah. Nah, qala Syekh rahimahullah ta'ala, makna al-wahyu. Apa itu makna wahyu? Al-wahyu huwa al-i'lamul khafi was-sari'. Ini dari sisi bahasa. Wahyu itu adalah suatu pemberitahuan secara tersembunyi dan tersamar serta cepat. Ini wahyu. Walidzalika yutlikuna 'alar rumuz wal isyarat al-khafiyyah annaha min al-wahyi inda ahli lugha. Makanya sebagian orang mengitlakan simbol-simbol dan isyarat-isyarat yang tersamar dan tersembunyi, bahwa hal-hal ini juga bagian dari wahyu di sisi ahlul lughah. Ya. Nah, ini dari sisi bahasa. Kita tidak berbicara dari sisi bahasa. Wa minhu al-ilham. Termasuk dari wahyu ini adalah ilham. Wa huwa ilqa'ul ma'ani al-khassah bin nafs. Bagian dari wahyu itu ilham. Apa itu ilham? Ilham itu ada yang tahu bahasa Indonesia-nya ilqa? Ya, kurang lebih melemparkan atau apa itu istilahnya ya? Nah, memasukkan makna-makna khusus di dalam jiwa. Nah, itu ilham. Ya. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau bukan rasul, beliau bukan nabi, tetapi dalam beberapa kesempatan sering beliau itu, makanya beliau dijuluki sebagai al-mulham, orang yang mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian ayat turun didahului sebelumnya dengan ucapan Umar bin Khattab. Ayat ini turun membenarkan apa-apa yang disampaikan oleh Umar bin Khattab tentang permasalahan hijrah, tentang permasalahan izin ketika masuk kepada Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Umar sudah menyampaikan, kemudian turun wahyu Al-Qur'an yang membenarkan ucapan Umar. Nah, ini Umar ini sering mendapatkan ilham. Nah, ilqa al-ma'ani al-khassah. Pemberian atau melemparkan, memasukkan makna-makna khusus dalam jiwa. Sehingga ilham itu tidak terbatas hanya kepada nabi. Bahkan wahyu itu pun juga tidak terbatas hanya kepada nabi. Kita nanti akan sebutkan beberapa contoh. Atau di sini di Asyikh menyebutkan. Wal wahyu ila ghairil anbiya min hadzal qabil. Wahyu yang Allah turunkan, sampaikan kepada selain para nabi, itu masuk dari sisi ini, ilham tadi. Nah, kal wahyi ilan nahli, tawon, serangga ini, lebah. Ternyata Allah memberi wahyu kepada lebah ini. Wa auha rabbuka ilan nahli, dan Rabbu mewahyukan kepada an-nahl, kepada lebah tersebut, ya, untuk bersarang di luar rumah dan di gunung-gunung, di bukit-bukit. Kemudian di situ ada syifa linnas, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, keluar dari perutnya cairan. Ini Allah yang mengilhamkan kepada lebah tersebut. Begitu juga dengan kita sekarang bisa memahami dari sini. Allah lah yang akhirnya mengilhamkan seluruh makhluk. Kita perhatikan bagaimana hewan tidak ada yang mengajari, tetapi kemudian bisa berbuat. Ayam betina misalnya, yang sebelumnya belum pernah bertelur, baru menjadi betina, kemudian ketika didatangi akhirnya terjadi proses pembuahan, kemudian bertelur. Siapa yang ngajari itu kok bisa telurnya sukses itu menjadi anak? Ya. Nah, ini wahyu dari sisi bahasa, cakupannya luas. Dari sini sebagian orang keliru. Banyak sekian ayat yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberi wahyu kepada orang-orang selain nabi, kepada Maryam alaihissalam, kepada Ummu Musa. Nah, Wa id awhayna ila ummika ma yuha. Kata Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada Musa, dan sungguh kami telah sampaikan kepada ibumu wahai Musa apa-apa yang perlu untuk diwahyukan, disampaikan, yaitu wahyu. Dan kami wahyukan kepada ibumu wahai Musa. Ketika permasalahan wahyu ini tidak dipisahkan dari sisi bahasa dan sisi syar'i, maka ada sebagian orang, bahkan dari kalangan ulama, yang memiliki pendapat yang ganjil. Dari sini kemudian mereka mengambil istimbat bahwa ada dari kalangan perempuan, atau nabi itu ada dari kalangan perempuan. Nah, karena Maryam, Allah berwahyu kepada Maryam. Nah, kepada ibunya Musa dan yang lainnya, termasuk diantaranya Ibnu Hazm rahimahullah ta'ala, seorang ulama dari kalangan ahli sunnah yang memiliki madhab al-zahiri. Ya, ini sebetulnya madhab ini bagus kalau saja madhab ini tidak, atau diletakkan sesuai dengan tempatnya dan tidak kaku. Madhab al-zahiri itu apa? Sudah, kita memahami hadis atau Al-Quran atau memahami nusus ya sesuai dengan zahirnya, seperti itu. Dan ini sebetulnya dari sisi ini bagus. Ketika kita diperintahkan untuk sholat, ya sudah, kita sholat. Ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang sifat-sifat misalnya, ya sudah, kita pahami secara zahir bahwa Allah mengatakan yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Ya, kita hukumi secara zahirnya. Tangan Allah, ya tangan Allah. Nah, tetapi ketika madhab ini sifatnya jumud itu artinya kaku, ketika melihat suatu konteks nas itu tidak melihat dari sisi makna-maknanya. Nah, ini yang akhirnya menyebabkan madhab zahiri ini dalam beberapa hal terkadang banyak kekeliruannya. Mengambil kesimpulan, memahami suatu nas hanya melihat secara zahir tanpa melihat maknanya. Ana berikan contoh yang kecil. Bagaimana pendapat ini tidak tepat secara mutlak? Karena apa? Kita mengetahui nusus Allah Subhanahu wa taala menjalankan agama ini atau menurunkan agama ini berbicara dengan Al-Qur'an. Ar-Rasul alaihi salatu wasallam berbicara dengan hadis-hadisnya. Ini kan bukan sekedar omongan kosong tanpa ada makna. Iya kan? Hah? Apa-apa yang Allah sampaikan, apa-apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan, ini memiliki makna yang luar biasa. Ketika Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan, "Naam, la tastaqbilu idza taghawata ahadukum fala yastaqbil qiblah wala yastaqbiruha." Apabila salah seorang di antara kalian buang air, maka jangan menghadap kiblat dan jangan menghadap dan membelakanginya, seperti itu. Kemudian Rasulullah SAW teruskan, walakin syarriku aw gharribu, tetapi menghadap timurlah dan menghadap baratlah. Nah, ini kalau kita memahami zahirnya ini tanpa melihat makna, ya sudah, jangan menghadap kiblat, tapi disuruh untuk menghadap barat dan timur. Nah, ini kan kita sekarang melihat Rasulullah berbicara ini ketika di Madinah. Madinah letaknya di sebelah utaranya Mekah. Ya, barat, timur, utara. Mekah di situ, Madinah di sini. Ya kan? Ya, orang Madinah memang kiblatnya ya berarti selatannya. Kalau dilarang menghadap kiblat dan dilarang membelakanginya, ya berarti posisinya harus timur atau barat. Sehingga hadis ini, ucapan Rasulullah SAW, syarriku wa gharribu, ya itu tidak berlaku bagi kita orang Indonesia misalnya. Karena Rasulullah SAW berbicara ini ya ada maknanya. Karena Rasulullah berada di Madinah. Kan seperti itu. Bagaimana kita akan bisa menerapkan hadis ini sekarang di Indonesia? Walakin syarriku wa gharribu. Tapi menghadaplah timur atau menghadaplah barat? Kalau kita buang air besar menghadap timur barat, di Indonesia ya berarti menghadap kiblat dan membelakangi kiblat. Nah itu. Dari sini kemudian beliau rahimahullahu taala mengatakan ada nabi dari kalangan perempuan. Mengapa? Karena mereka diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu nabi? Ya, kata mereka seperti itu ya. Kembali kepada definisinya. Nabi itu ma'uhiya ilaihi bi bisyari'atin au biwahyin. Man uhiya ilaihi biwahyin, kata mereka. Orang-orang yang diberi wahyu. Maka Maryam ketika mendapatkan wahyu, berarti nabiyah, kata dia seperti itu. Nabiyah. Tentunya ini pendapat yang tidak tepat. Nah, sehingga dari sini kita mau tanya, kalau begitu ya lebah, masa mau kita bilang nabi? Kan tidak mungkin. Makanya jangan salah memahami dalam ayat-ayat tentang permasalahan wahyu. Tidak mesti. Bahkan syaitan, nah itu bisa memberikan wahyu. Ya. Wa ja'alna likulli nabiyyin shayatin minal ins wal jin yuhi ba'dhum ila ba'd. Yuhi. Masing-masingnya memberi wahyu kepada yang lain. Nah, tentunya kita harus bedakan wahyu dari sisi bahasa dan wahyu yang dimaksud dari sisi syar'i. Makanya saya kemudian menjelaskan, melanjutkan, wa ma fi lisani syar'i. Adapun wahyu dari sisi syara', dari sisi syariat, i'lamullahi li anbiya'ihi bi turukin khafiyah akhbaras sama. Wa ma yuridu an yuballighahu min at-ta'limat wa at-tawjihat wa tasyri'. Adapun wahyu dari sisi syariat adalah pemberitahuan dari Allah Subhanahu wa taala kepada para nabinya dengan cara-cara yang samar, rahasia, tidak tampak, ya khafi. Apa yang diberitahu? Akhbar as-sama, berita-berita dari langit. Artinya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita bisa memahami ada isyarat Allah itu bisama. Ya. Allah itu bisama. Akhbar as-sama, khabar-khabar langit yang menunjukkan Allah itu bisama. Nah, di atas langit. Bukan di mana-mana. Seperti itu. Wa ma yuridu an yuballighahum min at-ta'limat wa tawjihat wa tasyri'. Dan apa-apa yang Allah kehendaki untuk Allah sampaikan dari ta'limat, pengajaran, tawjihat, pengarahan-pengarahan dan tasyri', pensyariatan-pensyariatan. Nah, ini wahyu dari sisi syar'i. Pemberitahuan Allah Subhanahu wa taala kepada para nabinya dengan cara-cara yang tersembunyi dan tersamar. Pemberitahuan tentang apa? Tentang khabar-khabar dari langit, yaitu dari Allah, dan apa-apa yang Allah kehendaki untuk Allah sampaikan berupa pengajaran, pengarahan dan pelaksanaan syariat. Bihaitsu yahsulu ladaihim ilmun qat'i. Dari sisi apa? Ada di sisi mereka para nabi itu ilmun qat'i. Mereka para nabi ketika mendapat wahyu itu memang memiliki ilmu yang yakin bahwa ini adalah wahyu. La yatatarraqu ilaihi adna syak. Tidak akan apa? Masuk kepadanya, tercampur kepadanya sedikit pun keraguan. Bi anna dzalika min indillah subhanahu. Tidak ada keraguan sama sekali bahwa yang demikian itu adalah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah. Fa yakunu masdarul wahyi huwa Allah wahdahu. Sumber wahyu itu adalah Allah semata. Masdarnya itu Allah. Ar-Rasul alaihi salatu wasalam pun itu hanya penyampai. Beliau hadis-hadisnya itu tidak dari diri beliau sendiri. Tapi dari wahyu yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau sudah masdar wahyu, Allah semata. Fala wahya illa minallah, tidak ada wahyu kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Wa mauridul wahyi humul anbiya. Dan tempat turunnya wahyu, nah itu mereka adalah para nabi. Nabilah orang-orang yang oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan wahyu. Wahyu dari sisi khusus ya. Dari sisi syar'i tadi, bukan wahyu dari sisi umum, dari sisi bahasa. Fala yakunul muha ilaihi illa nabiyya. Tidak akan mungkin orang yang diberi wahyu dari sisi syar'i kecuali nabi. Adapun kisahnya Umar tadi, al-mulham ilham, itu Umar bin Khattab pun menyampaikannya kepada Rasulullah, atau ada ayat yang membenarkannya. Sehingga dari sini kita mengetahui sebatas ucapan Umar ini masih belum bisa diterima secara mutlak. Nah, tetapi di kita bisa pastikan kebenarannya ketika ada wahyu yang memperkuat. Kalau bukan karena seandainya wahyu tadi, maka ucapan siapa saja tidak bisa kita jadikan itu sebagai landasan syariat. Nah, hakadza yattadih annal ma'na syar'iyya akhas minal ma'na al-lughawi kama tara. Maka dari sini tampak jelas bahwa makna syar'i itu lebih khusus dari makna bahasa sebagaimana yang telah engkau lihat. Qala Syekh Muhammad Amanul Jami rahimahullahu taala aqsamul wahyi, macam-macam wahyu. I'lamullah li anbiya'ihi ma yuridu ilamahum yakunu bituru yakunu biturukin salat. Wahyu itu pemberitaan Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya, apa-apa yang Allah ingin sampaikan kepada mereka para nabi. Yakunu biturukin salat, ada tiga cara. Waqad asyara al-Qur'anu ila hadhihi turuq haitsu yaqul 'azza wa jalla. Sesungguhnya Al-Qur'an sudah memberi isyarat tentang, sudah menjelaskan tentang tiga macam cara ini. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kana li basyarin an yukallimahullah illa wahyan aw min wara' hijab aw yursila rasulan fayuhya bi idznihi ma yasha." Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kana li basyarin an yukallimahullah illa wahyan." Tidak layak bagi seorang manusia untuk Allah ajak bicara dia kecuali wahyu. Ya, berarti tentunya para nabi ya. Wahyu pertama kali, cara pertama adalah Allah mengajak bicara langsung. Ini cara wahyu sampai kepada para nabi. Contohnya kisahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Isra dan Mi'raj. Kewajiban salat lima waktu. Langsung Ar-Rasul alaihi salatu wasallam diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Musa alaihi salam. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah Subhanahu wa taala mengajak bicara Musa. Nah, berarti ini cara pertama. Allah langsung mengajak bicara kepada nabi tersebut. Aw min wara'i hijab, atau dari perantaraan hijab. Ya. Tidak diajak bicara, tapi ada melalui perantara. Entah itu mimpi, hijab ini enggak mesti kemudian artinya sesuatu yang tertutup. Entah itu mimpi atau yang lain. Ayur sila rasulan fayuhya biidnihi ma yasha. Atau mengutus rasul, yaitu Jibril. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengutus Jibril untuk menyampaikan wahyu tersebut kepada para nabi. Awalan al murad bi qouli ta'ala illa wahyan. Yang pertama kata Syekh, yang dimaksud dengan firman Allah Subhanahu wa taala illa wahyan al-i'lam alladhi huwa al-ilham. Yang pertama adalah al-i'lam, pemberitahuan, yaitu ilham. Wa huwa ilqa'ul ma'na al murad fi qalbi nabiyyin min anbiya'i hatta yafhamahu jayyidan. Wa yaqta'u bi annahu min indillah. Ya, wahyu berarti i'lam. Pemberitahuan tadi apa sifatnya? Sir, rahasia ya. Ya kan? Kata Syekh di sini dimasukkan dalam hatinya dari hati nabi, di antara nabi-nabi tersebut, sampai nabi tersebut memahaminya dengan baik, dan sampai nabi tersebut memastikan bahwa ini adalah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu kita ketahui bahwa mimpinya para nabi itu adalah wahyu. Nah, mimpinya para nabi adalah wahyu. Adapun mimpinya manusia ada tiga macam. Ya. Hadis yang pertama hadisul ahlak atau al-hulum. Al-hulum ini mimpi buruk. Kata Rasulullah alaihi salatu wasalam, al-hulumu minasyaitan. Mimpi buruk ini datang dari syaitan. Nah, kalau mendapatkan mimpi buruk, kata Rasulullah alaihi salatu wasalam, fala yuhadditsu ahadan wal yaltafit ila yasarihi wal yanfukh aw kama qala Mustafa alaihi salatu wasalam. Kalau dia mendapat mimpi buruk, yang pertama jangan menyampaikannya kepada seorang pun, siapa saja. Yang kedua, hendaklah dia meludah sedikit, ya, meludah nafas ke kiri 3 kali dan berta'awudz. Falyata'awwadz billah. Hendaklah dia berta'awudz kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada suatu kejadian yang ditanyakan kepada Al-Lajnah Daimah. Ada seorang perempuan bertanya kepada Lajnah Daimah, intinya saya seringkali bermimpi buruk fulan meninggal atau fulan kecelakaan. Kemudian saya sampaikan kepada kerabat atau orang lain, kemudian terjadi kejadian itu seperti itu. Nah, maka dijawab oleh para ulama yang berada di dalam Lajnah Daimah ini, yang waktu itu diketuai oleh Syekh bin Bas, bahwa mimpi buruk itu biiznillah tidak akan terjadi. Jadi yang namanya mimpi buruk terkadang kita kan tahu, ya, syaitan terkadang ada mendapatkan wahyu atau mendapatkan khabar ghaib, tetapi sepotong-sepotong, kan, seperti itu, ya, sepotong-sepotong. Nah, kemudian disampaikan kepada para tukang sihir, tukang sihir atau dukun-dukun, atau syaitan tadi itu masuk dalam mimpi. Tetapi tentunya semua ini di bawah takdir Allah Subhanahu wa taala. Bahwa apabila seseorang mengambil sebab dengan tidak menyebutkannya kepada orang lain, ini hati-hati, ini kadang kita banyak mimpi jelek, akhirnya kita sampaikan, ana tadi mimpi seperti ini, ya. Gimana ini? Mimpi jelek itu jangan ceritakan. Walaupun tidak mesti terjadi, tapi kadang bisa terjadi. Nah, semua di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Maka ini contoh dari mimpi yang pertama. Yang kedua, haditsun nafs. Jenis kedua dari mimpi itu haditsun nafs. Orang ada keinginan kuat dalam hatinya, enggak bisa-bisa. Pingin sesuatu enggak tersalurkan, pingin melihat barang kok bagus sekali barang ini, ya. Enggak punya uang, kepikiran terus. Ya. Akhirnya mimpi. Ya, ini sekedar bunga mimpi. Kasarnya kurang lebih seperti itu. Pingin nikah belum, akhirnya kepikiran terus. Nah, ini sekedar bunga, ini tidak ada makna apa-apanya. Yang ketiga, ar-ru'yatus shalihah. Mimpi yang baik. Ini kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, juz'un bud'in wa sab'ina nubuwah. Atau min juz'un min bud'in wa arba'ina nubuwah. Ini bagian dari sekitar 40 bagian dari kenabian. Atau 70 bagian dari kenabian. Maka ini bisa dikatakan bagian dari wahyu, tetapi tidak secara mutlak. Nah, ya. Ini ada 3 jenis. Mimpi baik, gimana caranya bermuamalah dengan mimpi baik? Kalau dengan mimpi buruk, jangan ceritakan orang siapapun, ya. dan bertaut, meludah, bertaut. Kalau mimpi baik, itu ceritakan kepada orang yang kita inginkan saja. Artinya orang yang kita memang harapkan mimpi ini, ya orang yang terpercaya. Yusuf alaihissalam menyampaikan mimpinya, ya abati inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wa syamsa yasjuduna li sajid. Wahai bapakku, aku melihat dalam mimpi tua itu. Yusuf menceritakan kepada Yakub alaihissalam, kepada Israel. Mimpi artinya ini mimpi baik, bahwa aku melihat ada sebelas bintang dan bulan dan matahari itu sujud kepadaku. Maka Yusuf menyampaikan kepada bapaknya, dan bapaknya bilang apa? La taqsus ru'yaka ala ikhwatika. Jangan kau sampaikan mimpi ini kepada saudara-saudara. Sehingga mimpi baik itu sampaikanlah hanya kepada orang-orang yang memang kita anggap aman, terpercaya, yang kita sukai. Jangan diceritakan kepada semua orang. Karena kalau kepada semua orang, ya orang bisa hasad, bisa iri. Nah akhirnya mendapatkan ain atau yang lain. Baik, ini permasalahan mimpi. Ini yang pertama. Taniyan al-kalamin warai hijab. Kalam dari balik hijab. Kalaman hakikiyan yakta bi'annahu samia kalama rabbahu alladhi kallamahu kaifasha duna an yarahu kama hasala nabiyillah wa kalimihi Musa alaihi salam fi awali bidil wahyi. Haitsu nudiya ya Musa inni ana rabbuk. Nah, Allah berbicara langsung dari balik hijab. Kata Rasulullah SAW ketika Isra Mi'raj, Nuh ditanya, apakah engkau melihat Rabbmu wahai Rasul? Nurun an-nara. Nur ada cahaya. An-nara, bagaimana aku bisa melihatnya? Ada yang melingkupi Allah Subhanahu wa taala. Nah. Tetapi Allah mengajak bicara. Kalam hakiki. Yaqta bi annahu sami'a kalama rabbahu atau kalama rabbih alladhi kallamahu kaifa syaa. Berarti kalau sudah kalam, berarti ada suara. Ya, ada suara, terdiri dari huruf-huruf dan ada makna-makna. Ini kalam dari sisi bahasa Arab. Ya, walaupun dari sisi bahasa, jangankan dari sisi istilah. Dari sisi bahasa, yang namanya kalam itu harus sesuatu yang dipahami dan terdengar. Nah, ini terjadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan terjadi kepada Musa alaihi salam ketika pertama kali mendapatkan wahyu. Kemudian Syekh membawakan ayat Nudiya ya Musa. Kemudian Musa dipanggil, wahai Musa, inni ana rabbu. Aku ini adalah, sesungguhnya aku ini adalah Rabb kalian. Ini ayat ada bantahan terhadap orang-orang yang mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk. Nah, kalau Al-Quran itu makhluk, bagaimana kemudian bisa di situ ada ayat yang mengatakan inni ana rabbuk? Sesungguhnya aku ini adalah Tuhanmu. Makhluk bukan Tuhan. Kan seperti itu ya. Makhluk bukan Tuhan. Kalau kita mau mempelajari Al-Qur'an, sebenarnya banyak ayat-ayat yang menjelaskan bahwa memang Al-Qur'an itu kalamullah. Bukan makhluk, bukan kalamnya makhluk. Nah, seperti itu. Kalau memang itu kalamnya Jibril atau Rasulullah, enggak mungkin, enggak akan, artinya lancang sekali untuk kemudian mengatakan ini ana rabbuk. Sesungguhnya aku ini adalah Tuhanmu. Tuhan ya berarti Al-Khaliq. Seperti itu, berarti Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk mengatakan ana rabbuk. Nah, sehingga dari sini kita mengetahui dari ayat ini para ulama menjadikan dalil bahwa Al-Qur'an itu kalamullah. Nah, karena hanya Allah saja yang berhak mengatakan ini ana rabbuk, aku ini adalah Tuhan. Hatta sami'a sama'an hakikiyan. Sampai mendengar dengan pembicaraan yang hakikat benar-benar ada pendengar terdengar ada kalam. Walakin duna ru'yatin, tetapi tidak melihat. Karena memang sebagaimana akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak dilihat di dunia. Ini dari sisi wakilnya ya, kenyataannya. Kalau dari sisi apakah memungkinkan? Ya, ya mungkin. Maksudnya memungkinkan ini bukan sesuatu yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sesuatu yang mustahil bagi Allah itu sesuatu yang memang tidak layak. Entah terjadi atau tidak, ya, itu tidak layak bagi Allah. Nah, seperti orang-orang falasifah, ya, sebagian dari di orang-orang, banyak dari orang-orang di sekolah tinggi agama Islam katanya, yang mengatakan apakah Allah mampu untuk menjadikan dirinya menjadi batu, ya, atau apakah Allah bisa menciptakan zat yang lebih besar dari Allah? Ya, ini mustahil bagi Allah. Nah, artinya enggak mungkin Allah seperti Allah Maha Mampu, ya. Nah, tetapi Allah juga Maha Tinggi, Maha Mulia. Nah, tidak akan mungkin Allah menjadi rendah seperti itu. Sehingga Maha Mampunya Allah itu juga kita harus lihat dari sisi-sisi yang lain. Tidak akan mungkin dan Allah akan menjadi rendah karena kemampuannya akhirnya menjadi zatnya ini rendah. Ini mustahil. Ini ucapan kufur seperti itu. Nah, ini adapun di dunia Allah dilihat dari sisi mungkin atau tidaknya mungkin. Walaupun secara kenyataannya tidak bisa. Ini fungsinya apa? Ada orang, sebagian orang mencela Nabi dari kalangan Nabi Musa alaihissalam. Ini seorang Nabi yang luar biasa, termasuk dari ulul azmi. Seorang Nabi yang memiliki kemuliaan. Seorang Nabi dan bukan orang bodoh. Nah, bukan orang yang tidak tahu tentang Rabb-nya. Maaf-maaf saja, model-model seperti Said Qutb, ya, yang mencela bahkan bukan hanya sahabat, Nabiullah Musa pun dicela seperti itu. Ketika Musa alaihissalam sebelum menjadi Nabi memukul tanpa sengaja orang Kipti sampai meninggal, ya, kata Said Qutb, bentolannya takfiri yang dibela oleh Abdurrahman Abdul Khaliq dan yang lainnya, Safar al-Hawali, Ihya'ur-Rah, yang dibela ini orang-orang ini oleh siapa? Nah, ini Aroja ini, Firanda. Lihat, antum lihat ujung-ujungnya membela kepada seorang Said Qutb, seorang yang bukan hanya mencela sahabat Utsman radhiyallahu anhu atau Muawiyah, bahkan mencela Nabi. Katanya ini bentuk ta'assub dari Musa kepada golongannya. Ini dia suatu celaan kepada Nabi. Nah, seperti itu. Hadis kisahnya Musa alaihi salam memukul malaikat Malakul Maut. Untuk pernah mendengar? Datang Malakul Maut dalam bentuk bukan dalam bentuk aslinya. Dalam bentuk lain, orang atau yang lainnya, ingin mencabut roh nyawanya Musa. Antum sekarang bisa perhatikan, malaikat ketika datang bukan dalam bentuk malaikat, ya kan gak ada yang tahu ini malaikat atau bukan. Coba sekarang antum didatangi orang tiba-tiba ingin membunuh antum, apa yang antum lakukan? Ya kan melawan, kan seperti itu. Nah, terus dalam hadis ini, kisah ini akhirnya Malakul Maut mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala telah dipukul oleh Musa, dan hadisnya sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan yang lain. Nah, dari sini kemudian yang mencela Musa seperti itu. Ada yang lainnya mengingkari hadis ini. Hadis ini sahih, ada yang diingkari. Nah, enggak mau kembali kepada pemahamannya salaf bagaimana mentafsirkan atau memaknai hadis. Penjelasannya tadi itu disebut oleh para ulama ini malakul maut datang bukan dalam bentuk asyara. Musa enggak tahu kalau ini malakul maut. Ya kan wajar. Orang mau berbuat sesuatu ke orang lain, ya orang lain itu akan membela diri, kan wajar. Sehingga apa salahnya Musa? Nah, seperti nah ini sama. Tad permasalahan ru'yatullah. Allah dilihat di dunia. Itu kan ada ayat sebelumnya ya. Musa itu kan meminta kepadanya Rabbi arini andur ilaih. Musa meminta kepada Allah untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb, tunjukkan kepada aku biar aku bisa melihat Engkau. Nah, ini permintaan. Ya. Bukan Musa ini bukan orang yang bodoh kemudian enggak tahu bahwa ini mustahil. Tidak. Bahkan dari sini kita bisa mengambil suatu dalil. Bisa mengambil suatu istidlal bahwa kalau memang hal tersebut mustahil, tidak akan Musa meminta untuk melihat Allah. Tapi karena hal tersebut memang memungkinkan, antum pahami dari sisi ini ya, memungkinkannya. Ini bukan sesuatu yang mustahil bagi Allah, ini mungkin. Karena kalau memang tidak mungkin, niscaya Musa tidak akan meminta hal yang seperti ini. Tetapi memang kenyataannya, secara faktanya, dan kemudian juga dijelaskan oleh Allah, bahwa Allah ini memang di dunia tidak bisa dilihat oleh siapa-siapa. Nanti Allah Subhanahu wa taala akan dilihat oleh kaum muslimin di akhirat. Walakin duna ru'yah, akan tapi tidak dengan melihat. Wa kadzalika inda maji'ihi lil miqat, haitsu yaqulu Allah Subhanahu wa lamma ja'a Musa lil miqatina wa kallamahu rabbuhu. Dan begitu pula ketika Musa datang kepada miqat, tempat yang memang sudah Allah tentukan untuk Musa mendapatkan wahyu. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, ketika datang Musa ke miqat kami, kata Allah Subhanahu wa taala, wa kallamahu rabbuhu, dan Rabb-nya mengajak bicara Musa. Seperti itu. Menunjukkan bahwa salah satu bentuk wahyu, Allah mengajak bicara langsung para nabinya. Ini ayat ini yang tahu paham tentang nahwu bahasa Arab menjadi suatu pedang yang terhunus bagi ahli bid'ah untuk kemudian mengingkari Allah berbicara. Karena ada ayat yang lain yang mengatakan wa kallama Allahu Musa taklima. Ini ahli bid'ah yang mengingkari Allah berbicara, mengatakan oh bukan. Itu wa kallama Allahu Musa taklima. Ini dari sisi nahwu masih bisa di ya, tentunya ini Al-Qur'an datang sebetulnya dengan dhamir wa kallama Allahu, ini yang benar. Tetapi ahli bid'ah mentahrif, mengutak-atik Al-Qur'an ini, enggak, itu yang betul. Wa kallama Allahu Musa, yang mengajak bicara itu Musa, kata mereka seperti itu. Bukan Allah yang mengajak bicara. Maka kata mereka, kata ahli bid'ah ini, ya normal, biasa kan manusia mengajak bicara Allah, kita pun bisa kan berdoa kepada Allah mengajak bicara, kata mereka seperti itu. Sehingga bukan Allah yang berbicara, ini Musa yang mengajak bicara Allah. Itu ayat yang wakallama Allahu Musa taklima. Hunya diganti jadi ha. Tapi kalau yang ini selesai, mereka sudah enggak bisa. Wakallamahu rabbuhu. Intinya di sini sudah enggak bisa dirubah-rubah lagi. Yang paham nahwu alhamdulillah. Yang enggak paham intinya sudah di sini enggak bisa dirubah-rubah. Yang mengajak bicara memang rohnya seperti ini. Ini juga ada dalil di sini ayat ini bahwa Allah itu benar-benar berbicara. Waqad hasal hadzal nawli nabiyina Muhammad alaihi salatu wassalam lailatul mi'raj indama faradallahu alaihi wa ala ummatihi shalawat al-khamsah wal qissatu ma'ruf wa la hajah li sardiha. Cara wahyu turun kepada nabi dengan mengajak bicara, kata Syekh di sini, wa fadlikum ummahat silahkan membawa anak-anak ke tempat taklim, tetapi tentunya dengan catatan tidak membuat gaduh atau tidak memberi saudarinya dan saudara-saudaranya yang lain, sehingga tolong anak-anak ditenangkan. Silahkan kalau memang mau dan terpaksa membawa anak ke tempat taklim, bagus, tetapi dengan catatan tidak ada abiyah, tidak menciptakan gangguan. Nah, masykurat jazakunallahu khairan. Baik, kata Syekh di sini, ini jenis ini pun terjadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengajak bicara Rasul ketika Lailatul Mi'raj, di malam terjadinya Mi'raj, ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepadanya dan kepada umatnya itu salat 5 waktu. Dan kata Syekh di sini, kisahnya sudah ma'ruf itu. Enggak perlu kita, enggak ada kebutuhan untuk kita sampaikan kisah ini secara lebih luas, kata Syekh di sini. Dan ini kisah ini sebetulnya banyak fawaidnya itu. Di antaranya kisah Isra Mi'raj ini sebagai dalil yang jelas bahwa Allah ada di atas langit, bukan di mana-mana. Seperti itu. Kalau Allah ada di mana-mana, enggak perlu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jauh-jauh pergi ke atas langit. Cukup di depannya, di sampingnya. Nah, ini menunjukkan, kata Syekh Mukbil rahimahullahu taala, hadhil kisah min akbarid dalil. Kisah ini menjadi dalil yang paling besar, yang paling kuat. Ya dulu ala annallaha fis sama, yang menunjukkan bahwa Allah itu ada di langit atau di atas langit. Nah, sana yang bentuk ketiga. Jadi yang pertama wahyu, artinya pemberitahuan secara rahasia dari tersembunyi dari hati. Yang kedua mengajak bicara. Yang ketiga, i'lamullahu linabiyyin min anbiya'ihi ma yuridu tablighahu biwasitatil al-malak Jibril alaihi salam. Yang ketiga, pemberitaan Allah kepada nabinya apa-apa yang Allah inginkan untuk disampaikan dengan melalui perantara Jibril. Dan jenis ini huwa al-ghalib wal aktsar wuqu'an. Dan jenis inilah yang Pak mayoritasnya sering terjadi. Waqad kana Jibrilu alaihi salam ya'tin nabiyya alaihi salatu wassalam bi ashkalin wa suwarin mukhtalif. Kata Syekh di sini, Jibril datang kepada Rasul alaihi salatu wassalam ketika itu dengan bentuk dan rupa-rupa yang macam-macam. Idkana ya'tihi ahyanan mutamathilan bi surati sahabi al-jalil dihya al-kalbi. Kadang datang dalam bentuk mukanya seorang sahabat yang mulia, dihya al-kalbi. Ya. Pernah Jibril datang persis mukanya seperti dihya. Warubba majaa bi surati a'rabi. Terkadang datang dengan bentuk orang badui. Nah, dalam bentuk orang badui, maaf saja, orang badui itu makanya al-a'rabu asyaddu kufran wa nifaqan. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang badui itu lebih asyad kekufurannya dan kenifakannya. Kalau ada orang badui kafir atau nifak, ini nifaknya dan kafirnya parah. Ini di Arab ya, nggak tahu di sini bagaimana baduinya, tapi emang orang badui itu kurang lebih, maaf saja, ya kurang punya sopanan, kurang punya etika. Nah, ya kisahnya Umar bin Khattab, hadis Umar, hadis Jibril ya, datang, bahkan sahabat nggak tahu, ini orang enak sekali manggil Rasulullah dengan ya Muhammad, ya seperti badui manggil ya Muhammad. Sementara kita kan umatnya atau para sahabat diperintahkan oleh Allah untuk memanggil Rasulullah bukan dengan seperti panggilan dengan sesama, tapi dengan ya Rasulullah atau ya Nabi Allah. Nah, ini ketika hadisnya Jibril, ya Muhammad akhbirni alil Islam. Nah, ya Muhammad akhbirni alil iman. Wahai Muhammad, kabarkan kepada aku tentang Islam. Ini sahabat, ini orang siapa? Ini kayak orang badui. Manggil keseenaknya kepada Rasulullah. Nah, ternyata Jibril. Antum bisa bayangkan betapa kagetnya para sahabat. Kisah ini antum bayangkan. Datang Rasulullah tiba-tiba mendekat, langsung lututnya ditempelkan ke lututnya Rasulullah, tanya dengan langsung sebut namanya. Terus Rasulullah jawab, tapi orang ini sok tahu juga loh, kok bisa membenarkan juga. Ini artinya ketika itu sahabat ketika belum tahu ya. Nah, tanya tentang yaumul kiamah, kok ditanyanya mal mas'ulu anha bi alama binasail, yang ditanya dengan yang bertanya enggak lebih tahu. Nah, kita yang sudah tahu enak, artinya ya paham. Tapi ketika itu memang ternyata Jibril ya. Salah selesai. Baik. Waqad ra'ahu marrataini ala surati al-Haqiqah. Dan juga pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepada Jibril, datang menampakkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan apa namanya? Dengan bentuk yang sebenarnya dua kali. Maratan inda ghar Hira, haitsu yatahannas qabla al-wahyi. Ketika pertama kali di gua Hira, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum mendapatkan wahyu, datang Jibril, yang dimana Rasulullah ketakutan sekali. Untuk bisa bayangkan, ini belum tahu apa-apa, datang Jibril yang sifatnya apa? Ada 600 jinah, jinahnya ada 600, setiap sayapnya ada 600, setiap sayapnya menutupi ufuk barat dan timur. Antum kedatangan makhluk seperti ini gimana? Itu lakukan dulu Rasulullah masih belum tahu, ketakutan. Yang kedua, wa maratan inda sidratil muntaha fi lailatul isra wal mi'raj. Dan kali keduanya Jibril, sehingga dari sini kita mengetahui Jibril sering memberikan wahyu kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam, itu mayoritasnya bukan dalam bentuk aslinya. Nah, wahyu Al-Qur'an kan mesti melalui perantara Jibril. Ya kan? Bahkan ketika Ramadan Jibril datang kepada Rasulullah mudarasah, membacakan Al-Qur'an untuk semakin memutkinkan Rasulullah dalam Al-Qur'an. Itu bukan dalam bentuk asli. Hanya dua kali Jibril itu menampakkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk asli. Waqad la ayyaran nabiy alaihi salatu wasalam al-malak ahyanan. Dan terkadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melihat malaikat kadang-kadang. Wa inna ma yasma inda qudumihi dawiyan kadawiin nahl. Rasulullah hanya mendengar ketika datang malaikat itu seperti suaranya lebah. Gimana tuh kalau lebah datang suaranya gimana? Bisa dibayangkan ya? Nah, seperti itu suaranya. Nah, wasal salatin syadidah, seperti rangkaian besi yang keras, yang kuat. Maaf saja, rantai yang besar, kalau ditarik bunyinya gimana? Datangnya seperti itu. Fata' tarihi halatun ruhiyah ghaira 'adiyah. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditimpa halah ruhiyah. Kondisi artinya ruhiyah, bukan secara sadar. Dan ini bukan sifatnya tidak biasa. Makanya Aisyah radhiyallahu anha ketika mensifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu, itu berkeringat dan dalam keadaan seperti orang yang berat. Ya. Nah, ini melalui perantara malaikat. Tu'khad hadhihi al-ma'ani kulliha aw kulluha aw ba'daha min hadits Urwah. Ini makna-makna barusan ini, bentuk datangnya seperti suara lebah atau seperti suara besi silsilah, besi rantai, atau kondisi kejiwaan, artinya bukan kejiwaan gimana, tapi roh yang tidak biasa. Ini dijelaskan dalam hadis Urwah dari Aisyah radhiyallahu anha. Dzakarahu al-Bukhari fi sahihi. Al-Imam Bukhari menyebutkan dalam sahihnya. Anal Haritha bin Hisham, sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah, kaifa ya'tika al-wahyu? Faqala Rasulullah alaihi salatu wasallam ahyan ya'tini mithla salasatil jaras wa huwa ashadduhu alayya. Ayusamu anni wa qad wa'aitu anhu maqal wa ahyan yatamassalu li al-malak rajulan fayukallimuni fa'ima yakul. Qalat Aisyah radhiyallahu anha wa laqad ra'aituhu yanzil alayhi fil yawmi shadidil bard fayafsamu anhu fa inna jabinahu la yatafastat 'araqan. Nah, ini tentang bagaimana wahyu datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Harith bin Hisham bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana sih datangnya wahyu kepada engkau ini?" Maka kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, "Terkadang datang kepada aku seperti salsalah jaras." Bunyi bel salsalah apa? Bukan bel apa? Rantai besi tapi bunyinya apa? Lonceng. Nah, lonceng besi yang keras, yang besar. Nah, dan ini yang paling berat bagi aku. Fayusamu anni. Dan aku yafsam ini menjadi berat, terpisah. Waqad wa'aitu anhu maqal. Kemudian aku memahami apa yang disampaikan oleh wahyu dalam wahyu tersebut. Wahyanan, dan terkadang datang dalam bentuk malaikat, tapi datang dalam bentuk seseorang dan mengajak bicara aku. Fa'aima yakun, dan aku memahami apa yang malaikat tersebut sampaikan. Nah, kata Aisyah radhiyallahu anha, "Wa laqad ra'aituhu yanzil 'alayhi fil yawmi shadidil bard." Kata Aisyah radhiyallahu anha, "Aku pernah melihat Rasulullah turun kepadanya wahyu dalam keadaan dingin yang sangat, di puncak musim asyita." Puncak musim dingin. Ini Rasulullah ini jabinah, ya. Jidat apa? Apa bahasa Arab, bahasa Indonesianya yang pas apa? Mas, ini jidat ini bahasa Indonesia? Hah? Apa? Dahi. Nah, ini berkeringat. Padahal pada puncak musim dingin. Nah, berkeringat artinya menunjukkan betul-betul antum bisa bayangkan kalau sudah mas dingin-dinginnya, puncaknya dingin itu berkeringat, berarti betul-betul sesuatu yang berat yang turun kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Maka dari sini kita mengetahui yang namanya wahyu itu seluruhnya itu penting. Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Sanulqi alaika qawlan tsaqila. Sesungguhnya kami akan menurunkan kepada engkau wahai Muhammad qawlan tsaqila. Wahyu di sini oleh Allah Subhanahu wa taala disebutkan dengan qaulan tsaqila, dengan ucapan yang berat. Berarti tidak ada ceritanya dalam syariat ini ada sesuatu yang ini ya sepele dan itu yang penting, tidak. Semuanya penting. Nah, semuanya penting. Tetapi yang namanya penting itu bertingkat-tingkat. Kan seperti itu ya. Nah, semua penting, tapi ada yang paling penting, ada yang lebih penting, ada yang nah. Maka dari sini kita mengetahui yang namanya syariat itu pada hakikatnya tidak ada kulit dan inti. Nah, semuanya penting. Nah, dari sini kita perlu mengetahui bahwa kita perlu belajar seluruhnya. Ini semakin memotivasi kita untuk kita lebih banyak-banyak belajar. Karena syariat semuanya penting. Nah, yang halal kita mengharamkan yang halal itu tidak lebih ringan daripada kita mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala dalam kitabnya Qaidul Usul atau tentang usul ya. tahlil atau tahrim ma halallah laisa bi ahwan min tahrim ma halallah. Ya. Atau tahrim ma halallah laisa bi ahwan min tahlil ma haramallah. Kita mengharamkan sesuatu yang Allah bolehkan, itu enggak lebih ringan dibandingkan dengan kita menghalalkan apa-apa yang Allah haramkan. Ada sesuatu yang haram, kita bilang enggak apa-apa. Ini tentunya bahaya ya. Tapi tidak kalah bahaya juga ketika kita mengatakan ya ini enggak boleh, padahal pada hakikatnya boleh. Dan ini banyak terjadi di kalangan manusia ketika mereka belum sampai atau memiliki ilmu yang masih belum banyak. Kita bukan para ulama, kita nggak tahu hadisnya, nggak tahu ayatnya, nggak tahu penjelasannya. Kita taunya secara umum. Ditanya, ya akhi nggak boleh seperti ini. Nah, ya seperti ini nggak boleh. Padahal ternyata boleh. Nah, ini enggak kalah kata Syekh Al-Utsaimin, dosanya itu enggak kalah berat dibanding yang tadi awal. Nah, seperti itu. Sehingga hati-hati. Ketika memang kita enggak tahu, ya sudah, bilang enggak tahu. Seperti itu. Karena dosanya itu enggak ringan juga. Baik. Wa mimma la yuftal. Nah, wa mimma la yahtalifu itsnan. Dari sanil Islam, anna dinana mabniun ala aslaini isnaini, dan tidak ada kata saya di sini, dan termasuk yang tidak diperselisihkan oleh dua orang yang sedang mempelajari Islam. Artinya kita misalnya ya, semua sedang mempelajari Islam, itu tidak akan berselisih bahwa agama Islam itu dibangun di atas dua perkara. Al aslul awal an yu'badallahu wahdahu duna an yusyrak bihi ghairuhu bijami anwa' al-ibadat wa alla yusraf minha shay'un illallah wa dhalika ma'na qaulil mu'min asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asal yang pertama adalah bahwa Allah itu harus diibadahi semata dan tidak boleh disekutukan dengan seluruh sembahan dan bentuk-bentuk peribadatan. Dan ibadah-ibadah ini tidak boleh diselewengkan dan dipalingkan kecuali hanya kepada Allah. Dan inilah makna dari ucapan seorang muslim asyhadu alla ilaha illallah. Ini asal pertama. Al aslu tsani an yu'badallahu bima syara'ahu ala lisani rasulihi wa khalilihi Muhammad alaihi salatu wassalam. Wa huwa ma'na qaul mu'min asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Dan asal yang kedua adalah agar Allah diibadahi dengan apa-apa yang Allah syariatkan melalui perantara lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seluruh wahyu datang kepada umat Muhammad alaihi salatu wasallam, entah itu berupa Al-Qur'an ataupun berupa hadis, pasti melalui perantara Rasul. Sampai kepada umatnya pasti. Walaupun itu Al-Qur'an, Jibril hanya menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah membacakan kepada umatnya. Apalagi hadis, selesai. Nah, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diutus dalam rangka agar Allah diibadahi dengan cara yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada umat. Wasihatul awal atau wasihatul aslil awal tatawaqqafu. Nah. Wasihatul aslil awal tatawaqqafu ala tahqiqil aslil tsani. Asal yang pertama itu tidak akan bisa berjalan. Apa itu? Tentang tauhid kepada Allah. Ya. Itu akan berhenti. Tidak akan bisa lancar kecuali dengan merealisasikan dari asal yang kedua. Asal yang pertama apa? Apa? Al-aslul awal. Agama Islam dibangun di atas dua landasan. Kata saya di sini. Landasan yang pertama tauhid. Landasan yang kedua ittiba' sunnah. Ya, kata Syekh, landasan yang pertama itu tidak akan bisa berjalan. Landasan yang pertama itu akan berhenti, akan menunggu, tidak bisa lancar kecuali dengan merealisasikan landasan yang kedua. Apa itu landasan yang pertama? Hah? Tauhid. Nah, kalau diibadahi semata. Coba, bagaimana kita bisa mengibadahi Allah dengan benar-benar tauhid? Ya kecuali caranya dengan sunnahnya Rasulullah yang paling tahu. Seperti itu. Contohnya, tauhid kan banyak cakupannya. Nah, sahabat sudah masuk Islam, baru masuk Islam. Nah, melihat apa pohon sidr punyanya kaum musyrikin, meminta kepada Rasulullah untuk dibuatkan seperti itu. Nah, akhirnya Rasulullah jelaskan yang demikian ini termasuk tidak boleh. Seperti itu ya. Ucapan sahabat. Nah, masya Allah wa syi'ta. Ternyata ini masalah tauhid. Masya Allah wa syi'ta. Disalahkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam. Tetapi katakan masya Allah summa syi'ta. Ini. Sehingga intinya sudah, agama Islam itu tidak akan bisa tercapai, entah tauhidnya, entah akidahnya, entah fikihnya, entah muamalahnya dan yang lainnya, ya kecuali dengan sunnah Rasulullah alaihi salatu wasalam. Seseorang tidak akan bisa bertauhid dengan benar kecuali dengan menjalankan ittiba, penuh mengikuti kepada Rasulullah alaihi salatu wasalam. Wa ma'na tahqiqihi nujizuhu fi sidqi mutaba'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan apa itu makna realisasinya? Kita akan meringkas, kata Syekh, intinya ya dengan kita jujur. Nah, ini penting, ini masalah kejujuran yang penting. Kita jujur dalam mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana bentuk kejujuran kita mengikuti? Bentuk kejujuran kita mengikuti sunnah Rasulullah ya dengan amalan. Kita talafi, kita harus sunnah ya. Tapi pelanggaran masih terus dilakukan. Karena katakan terus dilakukan ya, bukan pelanggaran dilakukan. Karena kita manusia pasti berbuat salah. Nah, kita pasti melanggar, berbuat dosa. Tapi yang akhirnya menjadi tercela kalau kita tidak mau rujuk dan tidak mau tobat dan bersikukuh atau berterus-terusan dalam pelanggaran. Katanya aku salah, tetapi ternyata hal-hal yang sesuatu itu haram masih dilakukan. Nah, katanya aku salah, wajib taat kepada pemerintah. Ada jalan, nih, jalan satu arah diterobos. Ayo, nah ini kan pelanggar. Kan sunnahnya Rasulullah dalam mengikuti apa walil amr bagaimana? Kan taat, ya. Nah, banyak yang terobos. Ustaz, aduh, berapa meter aja kalau muter jauh? Ya sudah, bagaimana lagi? Nah ini. Itu loh yang dimaksud dengan sidqu mutaba'atir Rasul alaihi salam. Jujur mengikuti sunnah Rasul itu jujur. Ya sudah, kalau salah diingatkan, oh iya benar, ya sudah salah, enggak ngulangi lagi. Ini bagus seperti itu. Siapa sih yang enggak salah kan gitu ya. Tapi jalan diterobos. Kalau satu arah enggak diterobos. Ustaz, ini polisi membiarkan dia, banyak orang. Loh, ini aturannya gimana gitu? Memang dua orang apa enggak? Ya enggak, tapi banyak orang. Ya jangan ikuti kebanyakan orang. Ikuti kebanyakan orang celaka. Wa in tuti aktsara man fil ard yudilluka an sabilillah. Kalau engkau mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi ini, yudilluka an sabilillah, akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Ya ini buktinya benar, subhanallah. Sudah jelas akidah Ahlussunnah adalah taat wal amr nyetir enggak punya SIM. Nah. Ayo. Mana sekarang bukti kejujuran kita dalam menjalankan akidah ini? Taat walil amri. Mana bukti jujur enggak kita sekarang? Benar enggak? Jangan jadi kita iya wajib mengikuti walil amri tapi nyetir enggak punya SIM. Enggak boleh. Nah, al-muhim kita memang perlu banyak-banyak introspeksi. Sudahlah, yang salah jangan teruskan sudah. Seperti itu. Yang lalu-lalu ya sudahlah. Apa Allah wa amma salam. Allah mudah-mudahan ampuni apa-apa yang terasa. Helm juga dipakai di jalan-jalan utama seperti ini, pakai helm. Kecuali memang tempat-tempat yang memang ya artinya sudah perumahan. Nah, ini apa namanya? Menjadi peraturan tidak tertulis ya. Di perumahan, jalan-jalan dalam itu memang enggak perlu helm juga biasa. Tapi di jalan seperti ini di kota, nah itu pemerintah jelas polisi mewajibkan helm. Walaupun dalam beberapa kesempatan misalnya polisinya kendor, artinya ya mungkin lagi malas polisinya. Tapi kan kita permasalahan bukan pada polisi sebetulnya kan. Kan kita permasalahan pada ini melanggar apa tidak. Entah polisi itu menilang atau membiarkan, tapi kalau ini melanggar ya kita terjerumus dalam dosa. Seperti itu. Lianna ittiba'ahu dalilu mahabbatillah. Nah ini pentingnya itu. Karena kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dalil atas bukti kecintaan kita kepada Allah. Alladzi mahabbatuhu wa muraqabatuhu wal unsu bihi ghayatun atau ghayatu sa'yil abdi wa kadrihi wa hiya aidan jalibah li mahabbati rabb abdahu wa maghfiratahu lahu idh yaqul azzaman min qa'il aw man qa'il qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Nah, kata Asy'ir di sini, karena kecintaan kita dan muraqabah alladzi mahabbatuhu, yaitu mahabbahnya Allah atau Rasulnya, dan muraqabah pengawasannya, wal uns bihi dan kedekatannya, itu puncak dari sa'yul 'abd. Artinya seorang hamba berbuat di dalam rangka itu mencari ridha Allah, mencari kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan yang demikian juga mendatangkan mahabbatur rabb abdah. Dengan itu permasalahannya bukan hanya sekedar kita cinta kepada Allah, tapi juga hal ini mendatangkan Allah membuat cinta kita. Nah, ini yang lebih penting. Ya. Kita mencari cinta Allah, tapi bukan semata-mata itu. Yang lebih dari itu, bagaimana juga Allah mencintai kita. Nah, ini yang lebih penting. Dan juga Allah mengampuni kita. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, katakan wahai Muhammad, apabila kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Dan sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan lagi Maha Penyayang. Kalau memang ada yang mau disampaikan atau ditanyakan, dipersilakan. Apakah rinci dan berucapnya Al-Quran menafikan sunnah? Bagaimana mengklaim ingkar sunnah. Bagaimana ini? Apakah apa? Oh, nama. Apakah rinci dan lengkapnya Al-Qur'an menafikan sunnah? Bagaimana klaim ingkar sunnah? Ya, Al-Qur'an lengkap. Ini tidak ada yang mengingkari. Tapi Al-Qur'an itu lengkapnya itu kan dengan kesempurnaannya. Sesuatu yang sempurna itu terkadang kan enggak harus datang dengan seluruh, cukup diwakilkan kan seperti itu. Ya. Al-Qur'an jelas lengkap dan sempurna. Seperti itu. Tidak menafikan as-sunnah ya, karena jelas dia menafikan as-sunnah. Karena sekian banyak ayat dalam Al-Qur'an memerintahkan kita untuk kembali kepada as-sunnah. Bagaimana klaim ingkar sunnah? Ya jelas salah. Keliru, batil, kufur. Bagaimana kok orang bisa mengingkari sunnah? Orang yang mengingkari sunnah pada hakikatnya mengingkari Al-Qur'an. Jelas. Bagaimana dia akan menjalankan Al-Qur'an, firman Allah Subhanahu wa taala itu tadi? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Nah, di mana prakteknya ini? Ikuti aku kata Rasulullah. Bagaimana orang yang mencukupkan hanya Al-Qur'an merealisasikan ayat ini? Ati Allah wa ati Rasul. Bagaimana orang yang mengatakan kita cukup dengan Al-Qur'an, bagaimana dia merealisasikan? Ikuti Rasulullah. Dusta. Nah, apakah ilham masih didapatkan oleh orang pada saat sekarang? Bisa ya, ilham memungkinkan. Nah, seperti itu. Tapi kan yang namanya ilham itu kan tidak melulu kemudian pasti benar. Seperti itu. Ya, akhirnya segala hal atau perbuatan manusia itu ya juga ada terkadang apa namanya ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Nah, dari sisi apa? Kauniyah. Dari sisi takdir kauniyah. Nah. Baik. Kalau memang tidak ada, maka 11.50. Apakah amalan saum di bulan Dzulhijjah ada yang saum hari ke-8 dan ke-9 Dzulhijjah? Mana kuat hadisnya? Ini, Anda juga enggak paham kok ada yang bisa menggandengkan tanggal 8 dengan tanggal 9? Mana dalilnya? Seperti itu. Dalilnya itu tentang keutamaan hanya puasa Arafah. Ini berbeda dengan Asyura. Ya. Asyura di bulan Muharram, nah ini memang ada hadisnya. Untuk ditambahi sehari sebelumnya atau sehari setelahnya. Tapi Arafah, kalau Arafah mana dalilnya? Digandengkan dengan sehari sebelumnya. Seperti itu. Kalau mau ya sejak awal enggak apa-apa. Mau puasa terus mulai tanggal 1 Dzulhijjah. Tapi mengkhususkan tanggal 8 bergandengan dengan Arafah tanggal 9, ini mana dalilnya? Seperti itu. Atau ada yang tahu? Nah, sepengetahuan kan enggak ada seperti ini. Kalau memang ada dan hadisnya sahih, ya khalas, ana taraju. Tapi sepengetahuan ana enggak ada. Nah, yang penting yang pasti kita ahlus sunnah itu harus beribadah di atas dalil. Nah. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.